selalu di sini meniti bayanganku. Terima keadaanku mencintaimu tanpa mampu memiliki kau yang terindah mengisi aku di sendiriku seperti mampu memiliki kau yang terindah mengisi aku di sendiriku seperti tinta biru yang takkan terhapus di hatiku. Di hatiku.